Tayyib, ada pertanyaan bagus. Afan Ustaz, bagaimana kalau seorang menjadi budak lantaran diculik? Seperti yang dialami oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arubah. Ini juga salah satu pembahasan yang disampaikan oleh para ulama, termasuk jalur perbudakan, sanifidina azani Allah wa iyakum, ketika seseorang mendzalimi kita. Seperti yang dialami oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ketika beliau menanti datangnya Nabi yang terakhir, seperti yang diberitakan oleh rahib yang soleh, yang menjadi guru terakhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arubah. Ketika Salman di akhir hayat gurunya tadi, rahib tadi bertanya, apakah ada penerus ajaranmu yang bisa saya temui? Rahib tadi mengatakan, sudah tidak ada. Manusia sudah dalam kerusakan. Tapi akan datang seorang nabi terakhir, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan beberapa ciri dari nabi tersebut, khanifidina azani Allah wa iyakum. Kemudian Salman mendengar kemunculan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau akhirnya mencari, kalau bahasa kita sekarang, travel. Ya, untuk mengantar ke Madinah, khanifidina azani Allah wa iyakum. Ternyata travelnya tadi travel yang jahat. Diambil bayarannya dari Salman secara penuh. Salmannya dijual kepada orang Yahudi sebagai budak. Nah, kalau modelnya seperti ini, maka otomatis dia menjadi budak. Sanifidina azaniyallahu wa iyakum. Bolehkah dia lari? Ini pertanyaannya. Bolehkah dia lari dari tuannya? Andai kata diperbolehkan, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan memberikan solusi tersebut kepada Salman Al-Farisi. Saat Salman yang ketika itu menjadi budak tinggal di Madinah, sanifidina azani Allah wa iyakum, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tiga ciri yang akan beliau uji. Ciri yang pertama, nabi tersebut tidak makan sedekah. Maka Salman datang membawa buah-buahan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan berkata, hazihi sadaqatun laka wali ashabik. Nabi, ini ada sedekah untukmu dan para sahabatmu. Rasul memanggil semua sahabat yang ada kala itu, disuruh untuk makan. Dan Salman memperhatikan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak menyentuh sedikit pun dari sedekah tadi. Maka Salman mengatakan, hadhihi wahidah. Ciri pertama ada. Kemudian ciri yang kedua, Nabi tersebut makan hadiah. Sedekah ndak, hadiah iya. Maka beberapa waktu kemudian Salman datang, sanifidina azani Allah wa iyakum, membawa buah-buahan. Kali ini Salman mengatakan, inni ataituka bisadaqatin wa araka lam ta'kul minas sadaqah fahazihi hadiyatun laka wali ashabik. Kemarin saya lihat Anda tidak makan harta sadaqah. Sekarang saya datang membawa hadiah untukmu dan para sahabatmu. Maka Nabi kembali memanggil semua sahabatnya makan dan Rasul ikut makan. Maka Salman mengatakan, hadhihi thaniyah, ini yang kedua. Tinggal ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, kata rahib tersebut kepada Salman, Nabi tadi memiliki khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah, ciri fisik yang ada pada seorang nabi. Ya, berbentuk benjolan sebesar telur burung dara. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Dimiliki oleh seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, letaknya ada di belakang pundak. Ya, saking jelasnya digambarkan oleh rahib tadi. Maka Salman ingin menguji tanda yang ketiga. Kala itu berkesempatan menemui Nabi alaihi salatu wassalam di makbarah, di pemakaman. Seusai Nabi menguburkan jenazah salah seorang sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Salman berusaha mendekati Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika sudah dekat, beliau membidik arah tengkuk belakang Rasul alaihi salatu wassalam sambil mengamati mana benjolan yang diceritakan oleh rahib tersebut sebagai khatamun nubuwah. Ya, sebagai khatamun nubuwah, tanda kenabian pada fisik seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berupa cincin lo ya. Cincin kenabian gitu ya nih, secara bahasanya kan khatamun nubuwah. Bukan berupa cincin, tapi benjolan besarnya mirip seperti telur burung merpati ya, yang ada di belakang pundak beliau. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dikitari Rasulullah alaihi salatu wassalam oleh Salman bagian belakang beliau. Beliau mencari-cari khatam tadi. Rasul ketika melihat gelagat Salman, beliau faham Salman ingin melihat khatamun nubuwah. Maka Rasul menyengaja membelakangkan kerah baju beliau supaya nampak khatam nubuwah. Melihat tanda tersebut, Salman radhiyallahu taala anhu wa arbah menangis. Kemudian memeluk Rasulullah alaihi salatu wassalam, dicium khatam tersebut dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa arbah. Kemudian diceritakanlah kisah Salman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan peristiwa yang dialami oleh Salman yang cukup nahas, khanifidina azani Allah wa iyakum, dizalimi oleh travelnya, apa solusi dari Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah Rasul mengatakan lari saja, majikanmu seorang Yahudi kafir? Tidak. Rasul mengatakan katib ya Salman, katib ya Salman, wahai Salman, jadilah budak mukatabah. Merdekakan dirimu dari tuanmu. Dalam istilah fikih ada mukatabah. Mukatabah itu seorang budak mengajukan kepada tuannya keinginan untuk merdeka dengan membayar sejumlah harta yang ditentukan oleh majikannya. Itu namanya budak mukatabah. Ini solusi yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Andai kata boleh lari, khanifidina azani Allah wa iyakum, keadaan Salman sangat-sangat besar potensi kebolehan untuk lari. Beliau seorang muslim, majikannya Yahudi kafir, benci kepada Islam, khanifidina azani Allah wa iyakum. Ternyata Rasul enggak mengatakan lari, tapi katib ya Salman, merdekakan dirimu. Ya. Kalau disetujui, majikan mengatakan, iya, kamu bebas, kamu bisa merdeka. Syaratnya, bayar sekian-sekian, misalkan. Namanya mukatabah. Maka Salman mengajukan mukatabah kepada Yahudi tadi. Yahudi tadi mengatakan, boleh, kamu bebas, asalkan berikan untukku 100 pohon kurma. Pohon loh. Bukan 100 kilo kurma, tapi 100 pohon kurma. Maka Salman mengiyakan. Dan datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul menghimbau kepada para sahabatnya untuk membantu proses kemerdekaan Salman dari perbudakan. Maka para sahabat membawakan bibit kurma. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum, terkumpul 100 bibit. Dan Rasul mengatakan, saya yang akan menanam setiap bibit tadi langsung dengan tanganku. Maka ditanam oleh Nabi 100 bibit tadi, khanifidina azani Allah wa iyakum. Kemudian tidak ada satupun yang mati. Dengan itu merdekalah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Jadi jawabannya apa? Jawabannya jelas hanifidina zaniyallahu wa iyakum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.